Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim bi ayatin qalu laula tastabaitaha. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Hadza basairu min rabbikum wa hudaw wa rahmatun liqaumin yu'minun. Wa idza quri'a al-qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza lam ta'tihim. Lan narikane ora isa nekakno sira Muhammad jin ing ahli Makkah ae, ing ahli Makkah penduduk Makkah. Muhammad dianggap ora isa nekakno bi ayatin lan siji ayat, siji pertanda kenabian, bi ayatin lan siji ayat, utawi pertanda kenabian. Mimma bayane sing perkara iktarahu kan njaluk aneh-aneh. Iktiroh menjalo aneh-aneh. Iktaroh aku kan jalo aneh-aneh sopo kufar Mekah. Kalau mongko podo ngucap sopo kafir Mekah, sopo penduduk Mekah. Laulat istabeita. Hei halah istabeita. Mbok yo mujud no siro. Maksudnya, mbok yo nganak no siro Muhammad. Mujud no siro hain ayat. Ansak taha segece mujud no siro hain ayat. Mingki bali nafsika sangking arah awak dhewe sira. Sira sangen teni pangeran sesekan ben ngakal-ngakal piyambak. Qul innama attabi'u ma yuha ilayya min rabbi. Qul mujaba sira Muhammad lagu maring kafir Mekah, innama attabi'u. Angin sini anu sapa ingsun ma ing perkara yuha kang den wahyu napa ma. Innama attabi'u angin sini anu sapa ingsun ma ing perkara yuha kang den wahyu napa ma ilayya maring ingsun. Min rabbi saking pangeran ingsun. Walai salam ikura berhak li kedua ingsun an abia ingin to nekano ingsun min ain di nafsi sangking awak diwi ingsun bisein ulang perkara kuat bisein ulang perkara kuat hadal Quran baso iru birobdi hadal utawi iki ayu Quran iku si Quran iku baso iru itu piro-piro basiro piro-piro mata hati piro-piro hujajun dikisi piro-piro hujah piro-piro argumentasi rasional itu hujjah dan piro-piro argumentasi rasional atau hujjah mirrob dikum sangking pengiran sirotaku wahudan dan petunjuk wahudan dan petunjuk warahmatun dan rahmat likau min jadi rahmat likau min ketui kaum minunakan iblim iman sopa kau wa idha kuni al-Quran dan nyalkani dan wa sopa al-Quran al-Quran fastami ulagu mongko istimak siro mongko amri ngurumu siro ngurumu serius lagu maring Quran. Wa ansitu lan menengo sira kabeh adil kalam sanging omongan liya. La alakum menawa sira kabeh kudu hamunatin walasi sira kabeh. Nazalat umurana apa iki la ayat sekitar adil kalam ing dan tinggal omongan fil khutbah ing dalam khutbah. Wa ukira lan den tembungno anha sanging khutbah di Qur'an di dalam Qur'an di istimaliha krana mengkune khutbah ali ing atas Qur'an. Wa qila lan den ucapno fi qira'at Qur'an ing dalam maca Qur'an lakon lan khutbah. Wadkur robbaka fi nafsi kata turuhan wadkur lan ilima siro Muhammad robbaka in pengiran siro fi nafsi ka in dalam hati siro atau in dalam jiwa siro siro yang dikisih kelan rahasia oleh miling pengiran caranya tak turuhan krono ngerosok buduk, ngerosok hina, ngerosok buduk tazalulan dikisih ngerosok buduk, ngerosok hina wakifatan dan kelawan ngerosok wakti ayat kofan dikisih wakti minggu sangi Allah wa dunal jahri eh wa faqat sirri dunal jahri lancarane eling ku sak ndure rahasia maksude tanpa sekali dilafatkannya tapi dilafatkannya dunal jahri ora nganti bandar minal qawli saking omongan ekos dan beda rumah ekos dan dikese tengah-tengah ekos dan dikese tengah-tengah beda rumah antarane siru lan jahru bil hudwi oleh eling pangeran ing dalam waktu esok wal asolilan ing dalam waktu sore awa ilan nahar tegese kawitan ini kira-kira kawitan ini no wa awa kira bulan kira-kira akhirin nahar wala takum minal ghafilin wala takum nan aljono siro gumlal ghafilina setengah sangi wong sing lali kabeh ang zikrillah sange eling Allah innal ladzina 'inda rabbika innal ladzina sa'tamna wa ngakeh utawi para malaikat inda rabbika kang ana ing sisi pangeran sira kang ana ing sandinge pangeran sira ayat malaikat atinge malaikat iku layak takbiruna iku ora padha sombong ora padha angkuh sapa alladzina Ayat takab baru nanti kecil orang rosok angkuh sopa Allah dina lagu maring apa. Orang rosok angkuh an ibadati saking ibadahnya apa atau kemahulan apa. Wa isab yukuna ulan podo moja tasbih sopa malaikat uing apa. Yunat ziyu nabu tegese podo nanjesno, podo berseno sopa malaikat uing apa. Amat yang berkora layak orang ora pantas, ora patut apa mati iklan apa. Walahu yasjudu walahulani kemarin Allah tak, Allah bloko hanya kepada Allah walahulani maring Allah ini makhul sing mukaddam walahulani maring Allah ya sujud napa de sujud sapa malaikat ayya usuna ku tekesi podo nertentokno sapa malaikat kuing Allah bil kuwi kelawan tunduk kelawan ibadah di lan ibadah niki oleh nafsi Imam Suyuti fakunu mislakum mongko ana sira kabeh fakunu mongko ana sira kabeh mislakum kesepadane malaikat. Foto-foto mau jatah spes, foto-foto sujud. Ini perlu terangkan. Wa idza lam ta'tihim fi ayatin qalu laula sabiha. Wa idza lam ta'tihim fi ayatin qalu laula sabiha. Wah ini perlu terangkan singkat ya. Ayat ini masih makian. Masih makian masih tenabi tentang Mekah dengan kondisi masyarakat Mekah sehingga sesuingi itu sehingga Mbak Firholo sehingga kajian Nabi sebagai Nabi ini guna coro pengiran ini coro pengiran bahwa harusnya tidak ada kejanggalan sama sekali jika ada seseorang yang mengharuskan para manusia ini bahwa ngakui keesaan Allah kebesaran Allah. Ini rumah tenang yang bersalah paham. Harusnya itu tidak ada kejanggalan sama sekali. Ketika ada sebuah ajaran di mana manusia itu disuruh menyembah Allah, mengesakan Allah, menghormati Allah, bertasbih kepada Allah, karena sudah selayaknya. Kita yang hanya tak berimau, terima menungso, terima wujud, mentani di wujud, no. Kita lemah sekali, tidak ikut menciptakan langit bumi, tidak ikut menciptakan alam raya. Harusnya kalau ada ajaran di mana manusia disuruh menyembah Allah itu harusnya wajar, normal. Tidak ada kejanggalan apa sama. Sehingga ajaran-ajaran tauhid itu harusnya ya diterima, wong tidak ada kejanggalan sama sekali. Logika ini yang oleh Allah disebut basoiru birrabbikum. Keharusan bertauhid, keharusan menyembah Allah itu merupakan basirah mata hati. Harusnya diterima, enggak usah cincong. Tapi ternyata oleh kafir Mekah, Nabi yang mengajarkan tauhid, niku ditentang. Hanya karena kafir Mekah itu punya selera-selera yang menurut mereka satu keharusan diwujudkan jika seseorang mengaku sebagai Allah. Nabi. Selera-selera itu atau nafsu-nafsu ini kusing diceritakan dalam Al-Quran. Lan nu'mina laka hatta taksyura laka minal ardi yang dua. Aw yakuna laka jannatum min nakhil wa inabin fatufat syura anha rafila laka taksyura. Aw tuskitat sama akama jam ta'alina kisafan. Aw ta'tiya billahi wal malaikatin apa? Qabila. Aw yakuna laka baitum min sukhrufin aw tarqan apa? Fisama. Walan mu'mina lidu piyika hatta tunas jila alina kitabkan apa? Nakro. Kafir-kafir Mekah saat seorang Muhammad mengaku Nabi dengan ajaran supaya menyembah Allah, niku gawe standar-standar yang sesuai selera mereka. Mat nak kue Nabi tenang, sing keceluk dari para pengikut. Saiki budak no nak Mekah sing tandus, iku mbok sulap iso dadi gemari paling ginawi. Saiki Mekah kudu duwe sungai kaya ini. Fatufat jiral anhar kilalah napa? Tasi. Wis Mekah makmurno. Nak kowe ra iso makmurno Mekah, butekno nak wong sing lawan kowe iku kena siksa ka langit. Autus kita sapa agama jam ta alena napa? Kisah. Utawa nak ra iso ngono kabeh, Mat. Kowe digandeng pangeran, terus dinobatno nak kowe ku Rasulullah. Autak siya billahi wal malaikatin apa? Kabila. Jadi kowe ku digandeng pangeran ambek malaikat terus dinobatno sebagai napa? Nabi. Selera-selera ini kemudian oleh kafir Mekah dipakai standarisasi, dipakai standar. Orang itu kalau ngaku Nabi harus demikian, harus demikian, harus demikian. Dan itu terus Allah tersinggung. Karena bagi Allah saat ini kalau bolak-balik ngaji dan mereka bilang, karena bagi Allah anane langit bumi, anane manusia sing ra iso mujudno awake piyambak, anane manusia sing tidak berperang menciptakan langit dan bumi, itu wis bukti bahwa manusia itu harus menyebabkan sing menciptakan itu semua. Harusnya ajaran-ajaran yang lain itu tidak menjadi ukuran. Sudah ada yang janggal dengan keharusan manusia menyembah kenapa? Akhirnya manusia rupa-rupanya kafir Mekah pada ukuran-ukuran sendiri. Ini termasuk Mekah dan Yulab jadi makmur. Atau pemeran dari dekati Nabi Muhammad terus ngumumno anak iki Rasulku. Dan sebagainya dan sebagainya. Lah Kanjeng Nabi sebagai basariyah kepengen nuruti itu. Kanjeng Nabi mengajukan permohonan ke pangeran supaya Mekah disulap jadi makmur. Sekalian pangeran dingin dikani, "Mat wa in kana ka buru ali ka iradum fa in istata'ta an tabtaghiya nafaqan fil ardi aw sulaman fis sama' fa ta'tiyaru." Ya. Mat, nak kowe kepengin nuruti permintaane para wong kafir, yaiku kepengin nyulap Mekah dadi makmur utawa macam-macam. Ya turuti dhewe mak wong kowe sing kepengin nuruti. Aja ngelak-ngelak aku dhewe pengen. Aku iki dadi pangeran sedurunge ora kafir Mekah. Ya aku dadi pangeran tanpa ana kowe, tanpa ana alam ra. Kok penak bareng tak gawe malah nyoal ke pangeranku. Wong aku dadi pangeran wis abadi dhisik-dhisik wis apa? Pangeran. Makanya teng hati-hati suci, nak Allah ngendikan, nak Allah bangga ya dadi siapa? Aku iki pangeran, sedurunge gawe langit. Jika keberadaan-keberadaan langit bumi dengan segala keinginan manusianya itu harusnya tidak mengganggu sama sekali ketuhanannya pangeran. Mana pangeran ngendikan, "Mat, nak kowe penuruti, turuti dhewe, mesti kowe nuruti kowe. Enggak usah ngelok-ngelok ana apa? Aku. Fa ini stato ta antab taghiyana fa kon fil ardi aw sulaman fis sama' fa ta tiarum napa?" Sehingga dengan aturan-aturan ini menjadi ilmu para ulama bahwa seorang ulama, seorang wali, seorang yang benar itu tidak boleh nuruti selera kaumnya. Karena kalau selera itu dituruti sampai sesat. Di sini disebut Quran, "Wa in tuti aksar man fil ardi binduka nama antabila." Kau nuruti karepe manusa kabeh sesat. Gitu, misalnya orang wong kecelok wali itu dungane mandi. Wong sugan sih pikiran pertama, wah tak dungak, kan dungak no yang ben pabriku laris, tak kan dungak no ben tokoku, mesin kue kira-kira gembel-gembel tuan yang no cah, tak kan dungak no ben uripku luwe makmur luwe nopo sejak, mesin politikus yang no tak kan dungak no ben aku jadi bupati jadi guber, mesin tualah pikiran no, dari bagi dungane mandi tak kan dungak no aku dah. Semua selera manusia itu kalau mengkaitkan seseorang dengan Tuhan itu sebenarnya nafsu-nafsu saja. Ini tidak boleh seorang ulama, seorang wali nuruti. Nuruti itu digendol kan? Kalau gendol apa? Nah, kalau biasa, ngonten tiang tuan pulau kus, kalau juga jadi bupati. Juga aku mati ya, aku yang jadi dia, kalau apa tidak nunggu. Kalau aku tidak percaya, gak? Dukun-dukun yang tukang nomor, ada nomor itu sebenarnya nggak ada tombol ICP. Lapor dari ngumpul gula lima gitu, salam tempe satu sewu. Ada nomor itu sebenarnya di tombol ini apa? Ini di tukang mandi, gue tukang rawa ini apa? Lapor di lahan oleh sejahtera, ini di urut teman, saya nggak ragu ragu. Terus mah. Ada kalau sering di tuan itu, aku ulama, jauh arah sholat tak warai, coba ujat bakas menunggu. Ulama sih kon dungan lo sebagai jadi bupati jadi caleg aku lama kemarin sholat tak warai ya tak warai lah sholat macam mulon kibla. Itu dulu memang begitu. Seorang nabi itu selalu diuji dengan permintaan-permintaan pertanda kenabian, di mana pertanda itu sebenarnya tidak terkait dengan ajaran nabi tapi dengan nafsu-nafsu mereka, keinginan-keinginan apa. Kalau standar kenabian itu ya normal saja, yaitu ajaran di mana orang diajak ibadah Allah, diajak iman kepada Allah, diajak khauf kepada Allah itu normal. Sebuah ajaran normal itu tidak butuh bukti, juga tidak butuh penopang. Gitu, misalnya kalau orang ini, cici tambah cici, ya loro. Itu tidak perlu saya sebagai seorang kaya, seorang keramat, seorang yang punya mujizat. Karena normal ajaran 2 ditambah 2, 4, 1 ditambah 1, 2. Harusnya ketika ada ajaran, orang disuruh nyembah Allah itu ajaran normal. Itu tidak boleh dituntut dengan tuntutan apapun. Karena ajarannya sudah normal. Sebuah ajaran normal itu tidak bisa digabung-gugat. Itu yang dimaksud, hadza baso ilmi rabbikum. Ini satu hujah, satu argumentasi ilmiah. Satu argumentasi rasional, di mana orang harus menyembah yang menciptakan. Di mana orang pasti harus sujud sama yang menciptakan. Itu ajaran normal. Baso ilmi rabbikum, dan ini petunjuk. Di mana 1 ditambah 1, 2, 4 ditambah 4, 8. Itu tidak butuh bukti. Juga tidak butuh yang membawa ajaran 1 ditambah 1, 2 itu orang bebas atau punya mujizat atau kerakan. Sebab itu Nabi Muhammad tidak boleh mengikuti tuntutan mereka. Itu dianggap istirah, maksudnya tuntutan yang dibuat. Tidak ada kaitannya kenabian dengan mujizat-mujizat itu semua. Sehingga Nabi Muhammad ketika ingin mujizat itu dituruti Allah, malah berpengiran di Senai Lifa ini setapa-apa, anta betul iya apa konfil arti al sulama bersama fatah tiarum dia. Dan aku isor dewe ya turut dewe mas terasa ngelak-ngelak nah. Ini penting kalau aturakan bahwa ketuhanan Allah atau eksistensi Tuhan itu sesuatu yang nyata, yang wujud, yang abadi. Sehingga ini tidak usah digabung-gugat dengan apa. Lain para wali-wali dice, para lama dice. Mengkulon cari Jibril ngandani hak, kau ikut ahli nak. Kau sumber-sumber pun rokok selawat itu hubungannya apa enggak? Aku tetap nyembah pangeran, maksudnya nyembah kue. Malah aneh. Karena tidak ada kaitannya, kita harus nyembah Allah dengan kenyataan kita nanti min ahli nar atau min ahli. Jika Anda mengkaitkan, aku nyembah Allah, nanti suarga, nak orang ya, orang nyembah Allah. Berada karo yang mending ini. Aku mau dicici, tambah cici loro, nanti kayak duit, nak orang ada telu, edel gitu. Yang mau dicici dapat di loro, nanti kayak itu, nanti kayak itu, tak jawab. Makanya para wali itu tidak ada keraguan sama sekali untuk nyembah Allah. Dia tidak takut neraka, artinya ya misalnya lebih neraka ya, ya biar. Tapi saya tetap nyembah Allah, maksudnya apa nyembah dia ini? Mulanya banyak cerita di kitab-kitab salaf ini. Ahli nar, tenggelam neraka, mau wiridan, ya fanan, ya manan. Jadi pengiran rambut Allah, karena ini konsisten. Bukan rokok lah, ya tetap bisa nyebar ngir. Ya Adnan, ya Adnan. Ayo malaikatnya ketika kuatir, tapi bukan rokok jadi wiridan. Berkode ini raja enggak, ini artinya ya normal-normal saja kan orang yang bawa itu normal. Ya orang normal kan harus normal terus kan, enggak usah dedekan. Ya kalau apa tuh kalau nak wiridan gitu, umpama mau Jibril nggak dari aku, kalau nggak jadi rokok, kalau tuh nyebar pengiran, orang no pengaruh. Itu suatu keputusan final, kita harus nyembah Tuhan itu keputusan apa? Final. Ya, soal mungkin di suarga itu kan urusan ya, normalnya umurnya bukan suarga. Tapi itu tidak ada kaitannya dengan harus nyembah Tuhan atau tidak. Memang harus nyembah Tuhan. Satu ditambah satu tetap harus dua. Tidak perlu ada dia tetap mana apa? Sehingga satu-satu diceritakan orang-orang yang di neraka, yang mati wiridan normal itu akhirnya diambil sama Tuhan. Ketika dicubuk, kita tahu pengiran, oke, kok isi wiridan. Ya wiridan itu pasti. Kalau itu merokok ke pengirannya jenengan, terus lah ke jenengan kan ya tetap malu tuh, buatan yang terpengaruh ya. Malah pengiran juara. Ya akhirnya ya pengiran kan menurut suarga. Nah, uang bener kalau gue pantas ya, wah. Nah, suarga. Perkara ini dia aku rata udah ngapal api. Jadi, urib-uribnya nunggu wedi, kita rata udah api. Api ini dia masih tak yakin nak pengiran wah wah liane ramu kita di pengiran ini sih kita mau di kebaikan kita itu banyak cerita-cerita di hadis kunci begitu itu menjadi satu pengetahuan ya, bahwa kenormalan satu logika itu tidak boleh diganggu oleh nafsu atau oleh selera. Kita ini sebagai pembawa kebenaran sering diganggu oleh nafsu oleh selera itu yang mari terus kebenaran itu hilang. Itu yang namanya bijak dalam ilmu tasawuf begitu dikatakan apa? Bijak. Kalau kita seteluk wali atau seteluk ulama khawatir nak darah ini dungannya ngobos dia itu jagungnya kalah, berarti dungannya gak cek plong terletak wah aku udah kuisnya aku mau diwa atau istiwa sawah diwa atau bengak aku mau jelas wah kepengen supaya jagungnya men nah khawatir tersangka sebagai dungannya ngobos Nasara kula niku boten ngobos pengiran tepo apa ora ngobos tetep napa. Allah nggih biasa-biasa mawon, nanjung nggih biasa-biasa mawon. Ini harus dilatih. Kita harus berlatih tauhid secara normal. Sebab itu, ini kalau cerita, sebab itu dalam banyak wiridan, itu ajarannya para nabi, para ulama, tidak ada wiridan yang mengkaitkan rahmati Allah dengan keharusan nyembahnya Allah. Semua bentuk wiridan yang terkait dengan zat Allah itu mesti wiridan-wiridan yang nyebut sifat Allah saja. Terus ya hayu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Hidat sing syukur, hidat sing abadi. Ya dzal jalali wal ikram, hidat sing agung, sing mulia. Hanya begitu saja. Semua ismul azam mesti terkait dengan sifatnya Allah Ta'ala sing la ta'ala kubisek. Yang tidak terkait dengan kepentingan makhluk. Makanya kalau Quran nifati ismul azam mesti kata wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kowe kudu tawakal bezat sing urip sing ora mati. Kuwi dadi apa? Cara sampean kedunyan kan kepingine ya rusak. Ya Wahab, ya rusak sing akeh ngekeki duwe. Ya Wahab sing akeh ngekeki roh. Iku pangeran nyipati dadi kadang pakai sifat yang tidak terkait maksud. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Kowe kudu tawakal bezat sing urip, urip ora mati. Sifat apa? Sing terkait sampe kepentinganku. Oh, manusia tengahnya itu kan. Mulanya jajal, santri sama ini tengah cikulau. Terus jarang wiridan, ya hayu, ya hayu, ya koyu. Di senengahnya, ya rusak, rusukna, ya ya rahman, irhamna. Jadi, dengan kan rahman, ya irhamna. Nah, ini ya rahman, ya melatih kulau. Nah, ya rusak, ya kurusuk. Wah, pengeran itu di bisnis, no. Pengeran, no. Sampai wani dia nyali wiridan, nifati Allah tak tinggal terkait sambil misalnya ya hayu. Ya. Sebab itu ciri utama wiridan para wali mesti ya hayu ya hayu. Hei dating sugeng, hei dating abadi. Kita tidak pernah dilatih para wali untuk pakai wiridan-wiridan yang terkait dengan kepentingan kita. Misalnya ya wahab, ya rusak. Itu kita tidak dilatih. Supaya kita terlatih tidak mengkompensasikan wiridan dengan selera-selera basari. Basari. Dengan selera-selera nafsu. Mengenai kata sifatnya ismul agam dengan Al-Quran, kata sedangkan kata Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah itu al hayyul qayyum. Terus aneh ke? La tak kudu sinatu wala naum. Allah ratau ngantuk, ratau turu. Ya itu kan gak terkait sama kepentingan sampean. Karpe kita kan gak yang begitu-begitu. Oh ya, soe, warsukuni, wajburni, fasaira karuan. Kalau kita sudah begitu, itu kayak kafir Mekah, yaitu mengkaitkan kedekatan Muhammad dengan Allah dengan bukti makna kue pelatenan be pangeran. Pangeran kan kuoso, buat kekuasaannya pangeran itu diwujud. No Mekah disulap jadi loh. Coba kuoso tok tetap Mekah tandus itu untungnya apa kita? Coba Allah kuoso tok Mekah apa? Itu untungnya kita. Ya padha bek sampean nak kaji ning multazam jare nggon mustajab terus pingine duwe akeh rezeki napa. Wong ngono kadang ya umat api jare kepen Gusti Fatimah ngono ning multazam njaluk sitoke Gusti Fatimah to padha-padha mandi ning sanjuk sitoke Gusti napa. Nyatanya kita enggak di duwe akeh rezekine akeh. Tapi dongo kadang kan yo angsal misale yo rezeki akeh duwe akeh ya Gusti Fatimah. Ya, karena oleh-oleh dari pangeran ya oleh dari salah sitok ngibadah ya pas-pasan. Senengane ora apa, tapi ndonga akeh kan asal. Dari pangeran kan ya oleh ora ngibadah nika. Mane kata anekdot-anekdot sufi niku banyak ndonga telu terus akhirnya dibaleni meneh. Mergo mesti keliru. Ana wonten guyonan-guyonan sufi. Wonten tiyang ndonga supaya dene kere wis suwi barang dirakat yo nyekel opoe iso dadi emas. Wah, gede nyekel piring dadi emas, nyekel gelas dadi emas. Nyuwu wah ini kurang gede, sokone wah dicekel dadi emas pisan. Saking majine itu kan. Wah, suatu saat dene puar nyekel kabeh kan persu. Bareng persu gede teko ape mangan dadi emas. Sing ngombe dadi emas, kelaparan. Kangen bojone nyekel dadi nopo? Akhirnya dia sadar, ya Allah, ternyata juga aku nafsu pun urip sing umum-umum saja. Sing tegok ben tetep tegok, sing bojo tetep bojo, sing gelas ben tetep napa? Gelas. Dekule malah lara kabeh. Mana urip sing normal-normal ae. Sing banyu tetep banyu, sing cekok tetep napa? Kok ora ra normal dadi mas kabeh malah kowe lara. Duwe ki ngoten, ra duwe titik-titik malah serem. Dina duwe alhamdulillah ra karu. Itu membukti itu hanya guyonan ya. Seorang sufi dulu itu banyak cerita-cerita guyonan begitu untuk menyadarkan manusia bahwa yang kamu angan-angan itu andikan wujud tenan itu gak masalah. Kue angan-angan gue masake apa-apa sih buat cekal jadi mas. Mau wujud tenan buatin mas. Terus kepengen disenengi wong akeh. Yo lor bentuk wong kepengen disenengi wong akeh. Wong gak disenengi. Kue nak di musuh itu enak. Musuh orang ngarah utang duit kue. Sehingga kalau wong wong tenang. Utang duit mel-mel. Malah ngerumat wong tenang kue agot. Tiba ngerumat wong gede. Wong gede anggap wong nyok. Nak wong tenang. Nyilian utang mel-mel. Rupak. Kue disenengi bupati lor. Udah kan jadi tim sukses kan ini itu. Gede malah kue wong ini. Makanya dari Imam Syafi'i. Musuh yang baik itu lebih baik ketimbang teman yang baik. Karena ini kalau hati, nggak lebih kontrol ya. Lalu kalau baik iya lah di pengaruh akhir lalu biasa-biasa maupun. Turutin rumah. Kalau lu selawat mulai cilik kan anak iya itu jadi iya itu nanti turutin rumah. Nah, betul rumah seperti ini. Misalnya sama di santri kita, angkatan bawah yang mati. Mesti angkatan bawah yang apa? Mati. Kontrol kok. Angkatan di ini wae kawin. Kebar kawin rentahun waya duwe anak. Angkatan misanan waya kawin. Angkatan buyut waya mati. Itu dituruti kabeh menekani kematian, kawin, sunat. Itu rana bari. Nanti kalau agar kau datang wali murid, kalau bagian mati. Sial-sial yang betul sama gak. Nah mati asal yang dalam belum situ. Kena dituruti ini ngotan. Kelahiran undang kiai. Kawin yang undang apa? Padahal angkatan mbah mati, angkatan misanan-misanan ini rabi. Angkatan bule, pegatan, bokos, bokos. Oh, no, ya kasut itu apa? Iku nak wong seneng. Ngel-ngelo. Maksudnya ini cerita. Wong seneng napa? Lah misale sing seneng kowe tambah akeh sing ngel-ngelo kowe akeh kan. Lah nak wong gedhe gak wong liya. Wawe mira juga mah dhuwit ra kalon. Ono wong tulak ora ngguyu dhuwit ora ka. Mulane ora usah ndonga ya Allah mung pikir terus seni iki anu iku. Ngel-ngelo wae. Ya biasa ngono lah ndonga ya. Mungkin kula manfaat. Selesai. Manfaat bentuke piye bapak ora apa? Itu contoh ya, betapa kita diajari oleh para nabi, para wali, susah. Ngadepi wong seneng susah. Sebab itu ajarannya para nabi, para wali, wong perpasangan yang pengiran. Wa in tuti aksara mantil ardi yudhidhukan wa ansabila. Kue tak nurut seleranya menusok, itu kue sesat kabeh. Kenapa dikatakan yudhidhukan ansabila? Karena semua manusia akan bergerak, berjalan menurut nafsunya sendiri. Dan itu kalau dituruti dunia rusak. Kalau ada wali menarik, ada suantri, marat, senang hidup. Itu mau nganti nuang, nanti bisa, wah, kalau buatin gada penjaluan, nuang penjaluan, suacan itu purun tara. Pangeran itu saya sayang, bisa kan, terus marat, gak ada duit, sangat sakit pangeran. Tapi pangeran itu dipikir, aku itu, pangeran memikir nanti saya sayang ini. Sayang ini, yang nuangis yang pangeran, tahu, bila ya Allah. Jangan sampai saya dapat ya pangeran yang dipikir yang gak boleh dok, saat ini dia jadi karena bagi dia mesti tiba. Paham ya? Dan itu kita harus fair, Tuhan harus kita beribad untuk menentukan pilihannya dan pangeran gak usah buat kampanyaan, gak usah buat kelabui. Lalu kalau ada dia yang lalu, kita nanti tunggu supaya raja tunggu kan. Mau macam tu, kopek mulia, kopek. Mau macam tu, mungkin saya ngantri, saya akan kepingin genteng, gentengan. Tanggap naik ke selera anda pengiran, dia mongko, pasti. Kalau biasa mohon, kita nanti tu mah aneh-aneh. Supaya kuat jadi kiai, terus supaya tak jadi kiai raja tu. Cuba tu, kopek mulia, kenapa? Kopek. Sekarang selera anda sih, kopek. Karena itu tadi, karena ya Allah yang dipikir dah nyata. Ono ki jatuh kita ngisi pangeran wis ketentenan ono salah dadi sitok ra dadi waktu hidupan rasa waktu hidupan napa dia dikal napa pangeran nak nuruti kabeh anggere wali di orderan kon donga si A dadi presiden anak calon presiden limo sebetane kabeh ke gelem presiden limo kan ya bisa Saleh Wali Limo, Dumo itu jadi presiden. Itu nanti kabel presiden Limo itu melanggar konstitusi. Itu alasan di mau posno papat presiden. Siap jaluk orang siap i. Itu sing jenenge wa intuti aksara mangkil ardi dulukan apa? Iya tapi una illal dunna wa ingum illa ya rusul. Di pengenan nak ilani ilmu nang manusia. Wong-wong sing duwe selera iku nak mbok turuti, iku mau nuruti ya rusul. Ya rusul itu satu dugaan yang tidak akurat. Tidak mikir sebab kita. Ya misalnya tadi kayak guyonannya orang sufi tadi. Aku karena ndak punya uang, terus tirakat, dungo supaya apa yang tak tekel dari emas dari duit nyongkoku nak apa yang dari emas dari duit nyongkoku kan mesti enak duit akeh emas akeh tapi ternyata setelah diruti pengiran nyekel bujo dari duit nyekel mangan dari duit nyekel sego dari duit kira kelaparan kan apa hubungan seks bujo ini dari duit apa mangan segane dari duit akhirnya kan balik menang. Nego ini sunat tua, sing normal, sing duit ben tetep duit, sing sego tetep sego, sing busu ben tetep. Serau sah kafe dari emas. Mengira-kira kafe dari emas, kloset ya emas. Mau modalnya kafe emas itu rasa rega kan? Jadi kloset busu ya emas, ben parkiran ya nopo. Nopo waktu sih gue istinja ngomong kafe emas ya kau nopo. Mana bener kan Nabi ditawani Jibril, mana kenapa kan Nabi darahnya lebih pinter dibanding Jibril. Jibril nawani supaya gunung Uhud dari emas. Nabi sebagai orang terpelajar ya orang yang waktu ben tetep waktu orang usah jadi apa? Mas, ini malah orang terpelajar, bukan normal ya, barang waktu kok jadi apa? Mas, yang waktu ben tetep waktu, yang mati ben jadi apa? Ini nanti Nabi pinter. Wakai fatat ku ilat dunia doru rotu man lola ulam tak ujit dunia minal. Ini ku boleh komentari Sohib Buddha. Wakai fatat tu ilat dunia doru rotuman lola gulang tak tujit dunia minal ada. Tiwal hasil orang cerita Nabi Muhammad itu kelaparan, tidak punya uang sama sekali. Sampai wetenge diganjil waktu. Jibril sebagai sing dipatrai rumah Nabi itu sakit. Mat, kata pengiran kiri kok nanti ngomong. Iya mas, misalnya kayak ngasih nomor proposal. Iku nanti mau sakit, nanti mau pertanian. Ngaduh no proposal, ngaduh no mas Uhud jadi mas. So, ratri mau tapi, ratri mau pertanian Uhud jadi no. Biar jadi kan dina di Mali Arabun, wah aku gak butuh sama sekali. Ben Uhud waktu tetap dan ini normal-normal lah ya. Ngosu ya gaji waktu, cekal-cekal ya normal. Ngosu, kita itu ya pantas. Lalu oleh komentari Gurda, wakil fakat uilat dunia darurat rumah. Kanjeng Nabi tidak mungkin sebagai orang yang asal usul dunia diciptakan karena dia. Kemudian dia butuh dunia ini. Karena tengene hadis-hadis kusi diterangkan lawa kalola kama sholatul aswa. Mas umpam orang demi gue, aku gak gawe langit bumi. Kan lucu toh, langit bumi diciptakan demi Muhammad. Saya ini Muhammad gelesek krono kiri, butuh langit. Wakil fatah kuhilat dunia darurat tuman lawa ulang tak terusit dunia minat. Bagaimana mungkin seseorang yang wujudnya menjadi sebab wujudnya dunia, kemudian orang ini malah butuh dunia. Kudune dunia ini butuh deh. Lantah terusit dunia minat. Jadi kaji Nabi itu dilatih tenang. Mas, kowe ku tak gawe. Kowe ku tak gawe ben iso nyembah aku, ben iso ngajari manusa nyembah aku. Cuma kowe ku manusa, jadi butuh sarana, yaitu bumi sebagai tempat berpijak, oksigen sebagai tempat bernapas dan sebagainya. Itu kalau Nabi akhirnya butuh ini malah aneh. Kok terima lesu wae terus butuh emas, itu aneh. Iku jere Buddha mengenai wake fatat ku ilat dunia apa? Darurat man laula ulam tak wujud dunia minal. Ini yang terus diterangkan sudah di pengetahuan ilmu tasawuf bahwa tiap sesuatu yang kita butuhkan berdasar nafsu itu pasti jelek. Karena normalnya sesuatu itu memang berbentuk demikian. Ya mau, normalnya beras itu tetap beras, normalnya bayi itu tetap. Normalnya Mekah itu tetap padang pasir, normalnya Indonesia tetap tropis begini. Enggak boleh diubah-ubah. Sebab itu dalam ilmu tasawuf diterangkan termasuk dosa besar adalah tahyiru khalqillah. Melalui tenggali surat An'am nopo-nopo diterangkan termasuk ridwani setan apa falaibat dikun na'adhanal an'am walaiwa yirun na'al kabur ya'iduhum bayuman nihim bama ya'iduhumu syaitonu illa buruh. Termasuk riduannya setan itu adalah falaiwa yirun na'al kabur, maka akan ada perubahan-perubahan, modifikasi terhadap sunnatullah. Mulanya kalau setuju model Kristen-Kristen ortodok teng Amerika niku kekuatan Kristen ortodok atau konservatif niku sama dengan kekuatan Islam, yaitu menentang sistem misalnya bibit unggul, gen unggul atau transgenetik atau apa saja yang bersifat napa jenenge eksplorasi manusia. Sekarang kan ditemukan ya misalnya kayak gen supaya anakku itu jadi bibit unggul, itu sperma dari orang-orang hebat, sekarang itu ada bank sperma. Jadi saya wanita-wanita Eropa, Amerika yang maju itu mau dikumpulin bujuh ini mau kebutuhan seksual, tapi anak-anak itu mau khawatir ke bapak atau tuku mani ini boleh bank sperma, boleh bibit unggul, dan anak-anaknya apa? Kenapa bapaknya pesek, kiri, keriting itu bisa disuntikkan. Ya secara teori nanti bisa, bibit unggul apa bisa. Ya kayak jagung, kayak apa kan bisa dijadikan yang unggul. Itu kalau dalam aturan-aturan agama ya, Kristen ortodok, konservatif itu menentang. Sehingga sampai sekarang masih belum boleh gen yang ditularkan atau gen yang dibentuk di Amerika sendiri masih belum diundangkan, tidak boleh. Ya Islam juga melarang itu, karena termasuk ciri utama setan adalah falai wa yirunan apa? Merubah-rubah kejadian ini cinten pengen. Karena kalau ini dituruti ngeri. Ya contoh kayak sistem kapitalis. Jagung itu yang normal itu kalau ditanam ya tumbuh meskipun cilik. Bariku tumbuhannya nanti bisa jadi bibit. Tapi gara-gara ada tran-tran genetik kan, kue kudu tuku bibit. Mereka jagung yang mbok panen budi gede tapi ora kena ditandur men. Gabah nanti ya begitu. Nah itu yang untung kan para pebisnis-pebisnis kelas internasional. Mereka punya bisnisnya, orang lain hanya bisa tanam. Tapi bisnisnya butuh tubuh, mereka hasil tandurannya. Orang itu jadi apa? Nah sampai sapi lanang kesembelah itu ya apa-apa, masalahnya disuntik untuk lahir butuh apa? Suntik. Nah, tapi itu butuh sek nanti suntik. Wah, sakit. Logikanya itu banyak tren-tren begini itu kalau di Amerika, di Eropa itu masih mendingan karena untuk manusia diterapkan ke manusia masih banyak yang menentang, belum diundangkan oleh negara. Tapi sebetulnya itu jauh zaman Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sudah diperingatkan. Banyak kejadian-kejadian begitu. Falai wa yirunan apa? Falai batikun na'adhan al-an'am walai wa yirunan apa? Nah, ini kukul amat kita kok itu yang menyangkut itu memang paling sensitif. Bagaimana hukumnya merubah atau memodifikasi? Memang secara sains, secara pengetahuan itu bisa. Ya, secara sains, secara pengetahuan itu bisa mungkin. Dan zaman Nabi Muhammad lah dikatakan mungkin. Tapi masalahnya dalam Islam itu yang dihitung nikah itu apa? Makanya saat ini mu'i hubungnya yang bakat. Musara-musara bakal masalah NU yang hubungnya bakat. Dulu tarif zina itu kan dua alat kelamin yang ketemu di luar nikah. Nah sekarang kalau dibalik, mungkin dia tetap bersenggama dengan suami istri, tapi bibit yang ditanam di rahimnya itu mani orang lain. Yang disebut sewa apa? Rahim. Itu masih untung di Amerika ditentang, di Eropa, karena banyak sistem konservatif. Di Indonesia ya ditentang. Tapi masalahnya nanti, kalau tarif zina itu hanya sebatas begitu, nanti sewa rahim boleh. Di bapaknya mungkin madun, tapi mau mirip bapaknya, milih, tuku. Benora banyak apa? Itu hukumnya zina atau apa? Yura zina, itu disuntik lewat suntik. Padahal tak rifi zina itu begini, wah ada kuno. Tidak, memang itu tantangan ya, tantangan secara fikih. Dan itu real, itu memang kita ngadepi zaman yang real. Karena di antara sperma itu zigotnya berapa itu bisa dihitung, yang normal berapa, yang unggul berapa, yang rawan kena penyakit berapa itu bisa dihitung. Dulu ilmuwan dulu juga sudah bisa menemukan itu. Lalu Quran cerita termasuk wasa isu setan adalah manusia dilatih supaya ngotak ngadek kholwah. Nah sekarang untungnya kalau kan sering baca saya ini, untungnya ilmuwan-ilmuwan genetik sendiri itu tidak bertanggung jawab terhadap akibat dari itu. Misalnya ketika ditemukan kambing doli hasil cloning, tidak ada jaminan kalau keterusan itu normal terus. Jangan-jangan kromosomnya karena gawean, kok gak normal. Untuk generasi pertama normal, tapi itu kelahiran generasi kedua. Jangan-jangan orang yang hasil cloning jadi wong unggulan tapi adalah rokok, misalnya resong lahir wong muna ini, wah generasi kesontek. Jadi ilmuannya sendiri itu belum memastikan kalau akibatnya nanti lebih baik. Enggak nang lahir, jokoy rokok. Padahal yang alami kumpulnya sendiri masuk kiri-kiri lah, berkreatif. Enggak, pinternya raka ruan. Masuk pidol-pidol, pinternya apa? Enggak kali pejabat sakit. Enggak pak, tapi duit milih aku, iya, ngomong iya, muni iya, untuk lima. Ya, supaya dia rakyat anak, akhirnya dicobel kabeli. Tinggal KPU tuh, suaranya tegak lah. Kalau sering ditapai toko-toko pro yang melarat, gue sekolah itu dikai calon lima. Ini aku terus sekolah pilih Clinton. Ya, sampai nanti ya, Pak. Ibu ini kalau bentuk berdua ini tak pilih kabel. Kalau mau ninggis, Pak. Itu kita korang, dia rakyat, dia jujur. Pesan kabel dituruti, bang ini jadi kabel kulon gini, orang salah tu yang gini, lima tak pesan kabel hasil. Nanti orang jadi lama pekir, hukum ini. Nyoblos si top bodoni papa, nyoblos ni mau rugi nak kabel, kabel. Jadi pekir. Entah nak pekir mana pusing. Itu memang masalah-masalah di dia itu tidak ada selesainya. Masalah genetik, masalah cloning, masalah macam-macam. Tapi dari dulu itu falayuwayiruna khalqoh. Kalau tak cerita, kalau pernah ditanya seorang dokter yang menyangkut cloning, kalau cerita, saya tidak tertarik mengatakan haram atau halal. Tapi yang menciptakan, pertama yang punya ide-ide perubahan manusia supaya lebih baik, kondisi manusia lebih baik, itu memang setan. Kalau gen-gen itu diciptakan supaya nanti lebih unggul, tidak berpenyakit, tidak punya penyakit bawaan, dan sebagainya. Dulu setan juga begitu. Setan saat ngerayu Nabi Adam, ini kan diken makan buah terlarang. Itu dalam bahasa Quran jenis sajarotil khulbi, pohon keabadian. Jadi setan ngerayu Nabi Adam, dem. Kue roh di antara pohon-pohon swarga yang dilarang pangeran. Roh, wediku. Wediku jadi keibu non negara ni apa? Negara ni gantung menyesuaikan pohon yang berbuah. Kue roh berbeda. Nyerah roh. Yang ini, wong sing mangan wediku. Iku mesti abadi resoma. Gak pangeran ku mau buat saya. Jadi ini kepen abadi dewa. Mulanya nak darah ni wediku sajarotil kul di pohon. Apa ke abad? Nanti akan jadi manusia sempurna, raiso mati, rakan penyakit, itu udu makan itu. Makanya setan misalnya, hal adil luka ala sajarotil khulti wa mulkil lahislah. Hal adil lu, ono tong jona ingsun kain siro adam ala sajarotil khulti, yang atasnya pohon ke apa? Dia. Wa mulkin lan kerajaan layak belakang orang bakal rusak noko. Artinya setan mulai dulu meridu Nabi Adam. Sebab Nabi Adam punya pola hidup, pola makanan, di mana makanan ini yang nanti menjaga keabadian ini. Nabi Adam. Lalu darah ini sajarotil khulbi wa mulkilla yaju. Padahal titahnya manusia adalah kulunafsin da'ikotul mau. Titahnya manusia adalah lemah. Tapi semenjak dulu titah ini mau dilawan oleh setan. Dengan rayuan-rayuan, terus saat ini lewat asupan gizi, lewat macam-macam. Melalui pulau itu termasuk ulama yang fanatik. Pulau itu tidak lorong, jarang berubah. Berubah tak ada. Ini hanya untuk menjaga institusi keulamaan, supaya tauhid saya mati. Karena kalau kita nuruti gitu ya kayak setan. Gue kudu gizimu cukup, vitaminmu cukup. Biar kamu tubuhnya kuat, tidak terserang penyakit. Kita atas nama teori modern, dan itu memang fakta ya, kita nerima ini. Tapi lalu tautan kita dengan Tuhan. Siapa yang bisa mengendalikan Tuhan? Misalnya begini, dibalik begini. Karena saya gizinya baik, makanan saya baik, maka saya sehat. Karena saya sehat, saya kuat naik sepeda motor, saya kuat selingkuh, kuat zina. Karena sehat, naik sepeda motor, buang tertabrakan, ya mati. Enggak sing ngadupani gizi buruk, terus kiri, ya mati. Artinya sing gizi baik, karena terus berdikasan naik sepeda motor, banter, sehat, mati, kecelakaan. Sing gizi buruk, rakelan naik sepeda motor, rakelan kecelakaan, mati, kurang nopo. Artinya di mata Tuhan itu akibatnya sama, hitung-hitungan adil di mata Tuhan. Tidak dihitung-hitungan gizi buruk atau gizi karena untuk mati tidak harus karena dia gizi buruk. Orang gizinya baik karena kecelakaan juga mati, karena overacting juga mati. Sebab itu logika-logika gitu itu dilarang oleh agama. Makanya agama itu hanya ngakui, misalnya saya makan enak, gizi baik, hanya ngakui alhamdulillah jadi atamana wa sakona wa sya'alana minal muslim. Titik, ya Allah bawa makanan ini dari engkau. Ya sudah, saya syukur. Kalau kita Ramadan, misalnya kalau makan ya hanya dengok Allahumma lakasum tuwa bika akhtar. Itu Nabi. Nabi itu ngajarkan mengawal tauhid. Itu justru dikawal itu saat makan. Kau mangan itu rawan sirik. Misalnya itu agak rasanya jadi ulama, jadi rada perhitungan. Pelan-pelan. Orang itu kalau sudah lapar sekali, dia akan menganggap mati itu segalanya. Kalau saya tidak makan, maka akan mati. Kalau saya tidak minum, maka akan mati. Karena rawan begini, kalau kita mau makan sampai diajari, Allahumma lakasum tuwa bika aftar. Ya Allah, karena engkau aku kuasa. Dan karena rezeki engkau, aku bisa aftar. Bisa bisa makan. Wa bika, karena engkau. Saya bisa makan karena engkau. Karena di mata Tuhan, benar-benar karena Tuhan, ya itu tadi. Misalnya makanannya ada, kamu dibikin setrup juga tidak bisa, mak. Maka. Pas aku makan, ada gempa, ya itu mana. Artinya untuk menjadi bisa makan itu tidak sekedar ada nasi yang tersedia, ada lauk yang tersedia. Dibutuhkan kita ada setrup, tidak ada tsunami, tidak ada gempa. Dan semua itu kendalinya Tuhan. Sebab itu Nabi melatih saat makan, Allahumma lakasum tu, wabikan apa? Aftar. Kalau tidak dilatih, kita akan berpikir secara materialistik, secara kapitalistik. Bahwa kita hidup karena materi ini. Kita hidup karena materi ini, yang berupa nasi, yang berupa air. Bukan karena itu, Tuhan. Nah, ini kemulanya, pangeran itu sering menyandingkan masalah makan dengan Kulu wala tadzawfihi fayasilla alikum Kulu mintoyi bagi maruzakun akum wala tadzawfihi fayasilla alaikum ghadabi wa man yahlil alaihi ghadabi faqad niku ngono. Kowe iku ora mangan saka rezeki sing tak kekno kowe, tapi kowe ora oleh sesat. Kowe nak sesat fayasilla alaikum ghadabi, maka kamu akan kena murka saya kata Allah. Wa man yahlil alaihi ghadabi faqad. Siapa yang kena murka, aku pasti dia sesat. Itu justru dinyatakan Allah dalam konteks makanan. Karena makanan itu rawan sirik. Itu tadi, kalau kamu sudah kelaparan, sudah lama tidak makan, itu melihat makan itu segala-galanya. Itu kalau tauhid kita tidak dilatih, maka akan mengatakan, wah, nak ramangan mati. Wah, aku ini tidak ketemu panganan. Kalau tidak ketemu tenang, orang dinar, masak tenang. Lalu fungsi Tuhan di mana saat Anda mengatakan gini? Wala tatrofihi fayakillah alikum wama yahlil alihi hudubi fakot. Paham ya? Makanya aku lawan cerita. Lalu dari makanan itu pula dulu setan merasuki pikirannya Adam bahwa makanan sajarotil kulti nanti menjaga keabadian. Terus ditiru oleh masyarakat sekarang. Makanan harus begini, harus begini, harus begini. Padahal kita memawon dokter ahli gizi umure rata-rata ya sudah telu. Wong terapati ahli gizi kisaran umure ya sudah. Wakar medis sing cuwangi dokter spesialis di kisaran umur tak mono, sing santri kuna kuno, ya umurnya ni kisaran ni apa? Empat dua, kita yang berlesak empat dua. Mana cara pulau ni dia sama awak ni, misalnya pulau lorong ni, umur lewang berubah, berubah tapi belum dia sama. Bukan nanti motor, bukan berubah. Pulau ni lorong tak, bukan berubah. Ya orang apa sepengen dia berubah, masyarakat pengen dia karena umat umatan. Nah, pas berobat ya, kalau umumnya uang orang yang berobat, nah, pas berobat ya kadang jajal ulama bareng. Sawangannya tahu kita mantep. Kalau itu seneng, ada nah, ajaran tak lewatkan sesuatu yang lucu itu seneng. Itu ya karena pas umat-umatan, umat manusianya umat tahu kita. Ya. Harus jelas, memang kalau tidak jelas itu tadi. Wala tadrufihi fayasillah alaikum hudufi, wa mayasmil alaih hudufi fabat. Karena lewat makanan ini pula Nabi Adam terjerumus, yaitu karena setan merayu hal adzim luka ala syajaratil khuldi wa mulkil lah. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Anfal Madaniyah. Dibakas keras. Awa illa wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru as-sab'a. Famakkiyatun khamsun aw sittun aw sab'un wa sab'una. Bismillahirrahmanirrahim. Lamma talaqal muslimun. Lamma talaqa tumangsane suloyo atau tukaran sapa al-muslimun pira-pira wong Islam. Fi ghona ini badrin ing dalam pira-pira rampasane perang Badar. Jadi bareng kasil untuk duit menang wong Islam tukaran. Jadi pas perang ya apik rukun tapi bareng kegonimah apa tukaran. Pas ngajak nak proposal ya rukun, nak nasi tok sintok, nak tengurah lagi, gue semari buka. Bolak balik, nak perjuangan gampang rukun, tapi nak hasil gak gampang nabo. Gue sebut cerita kuno. Pas perang Badar rukun sahabat, tapi barang wahai babi goni mah nabo. Perang rukun, gue kuno, jadi biasa mawon. Pakola mau mengucap topo asyubanu, kira-kira canom mak tengkerangi luwe tenang. Iya, utai gonimah lana kedai kita. Di anak orang tak temui kita lu besar nak. Iku nandani kita alkitab lain perang. Sampai tua mau tak waktu tak. Yang perang kena ni tengah ni. Nah, mereka sahabat yang tua itu mau tak waktu ni guri ramal orang apa? Perang. Yang nom perang Bataroy, perang kena, duel kena. Wakola lan dewa topa asyuk piro piro wong tua. Kuna ano kita urip anu pendamping lakum kedai siro kafe tahta royat. Ano ini cari piro piro genjiro. Walawin kasah tum lamun kalah piro kabeh lafik tum mungkin bali piro kabeh ilen amare kita. Oke perang kendel mergo ana pelapise, rupane kita-kita iki. Mung ora ana pelapise kok ya ora kendel. Karena film-film barat yo ana sing nembak ning koyo nglindungi ngoten iki. Dadi akhire jaring tuwa-tuwa. Oh koyo perang kendel mergo ana sing nglindungi. Yo kena yang kebagian. Fala tas tak siru dia mung kudu menang-menangan piro dia kelan gonima. Ora iso ge menang-menangan ora iso. So apa dia dok dok nak untuk gua imam salah nak tapi doa itu orang jelas bagian ini dia kata dia agung. Di perang gua kacau. So apa yang berdik ya kan mantan yang berdik pirang-pirang. Orang jelas bagian ini kau tinggu. Misalnya anak kemul orang jelas bagian ini tinggu kemulan. Anak tapi doa misalnya kan harus diputuskan imam tu tapi doa ujat tay sopo sebagai aman. Kadang orang jelas jadi sopo dia agung. Mereka ini khawatir bawa nak bagian gua. Anyaran. Eong wong gedhi mulai dite kira-kira menungso. Itu gale proposal sing dibagi dibase. Apa bagi tak lewat rapat nomor guri penting kan. Kudu entuk se niku yo sembawa alam dhisik-dhisik ngono. Sejarahe ngono. Rasa kaget. Fala tas tak dirubia. Nazala mongko tumurun apa ya salu nak anil anfal. Ya salun apa doa takut pokok sahabat kan isi roya Muhammad dari Muhammad anil anfal penting masalah anfal. Ayo luna ini tegese piro piro dunia rampasan. Takok liman, iku kedua sopo ya tegon liman. Kul jawab si roya Muhammad lagu maring sahabat ini para sahabat. Al anfalu lillahi wa rasul. Al anfalu te keputusan gonima. Jadi tiga no sopo iku lillahi kedua Allah wa rasul lan rasulullah. Ya ala nika, gawe sopo Allah lan rasul ha ing gonima. Hai kusaha, sirane ngersakno sapa Allah lan Rasul. Fakot sama mongko bagi sapa nabi ha ing ngonima. Bainakum antarane sahabat alas sawah ing atase padha. Rawuh ing wanto ing hadis sapa Al-Hakim Muhakim fil Mustadrak ing dalam kitab Mustadrak. Fataku mongko wa dia sira kabeh apa ha ing Allah wa asli kulan dedenio sira kabeh data tinikum ing konflik utawa ing sifat-sifat sira kabeh. Ar hakikat amat, tegese ing hakikate perkara binakum antaraning sira kabeh, bil mawas dadi kelawan rasa seneng, wadakin nizak lan ninggal tukaran. Wa ati ulang to ato sira kabeh Allah ing Allah wa Rasulullah lan utusane Allah. Ing kuntum lamun ana sira kabeh mukminin ibu iman aku. Bon kula terangake masalah kon iman. Ini karena dalam kondisi niku. Perang. Ini rumah tak tenang ni. Ghanima itu man misteri. Terus keluar terangkan. Dulu itu kan ada perang. Perang itu mesti pakai trik. Jadi kalau cerita ini lewat Singgus Malek. Yang namanya perang itu pakai, mesti pakai trik. Perang kuno ngandung trik. Triknya itu tiap pasukan itu malah bawa banyak perempuan dan bawa banyak harta. Selain sebagai perbekalan yang dibutuhkan, juga untuk mengelabui lawan. Jadi nak perang itu malah bawa dunia kan. Termasuk kasusnya perang Uhud, wong Islam keok, mereka kalah trik. Iku misalnya perang, wong kafir butuh jaran kuatan, gontok kuatan, gowedoan kuat. Bareng perang Uhud, wong kafir posisinya tengisor. Wong Islam atas nama strategi militer, Nabi ngutus ke dhuwur gunung, rupanya gunung Uhud. Gunung Uhud juga ada gunung Merapi, gunung mereka mendek-endek. Jadi pasti orang Jawa gunungan, orang nanti apa bu? Gunung Merapi ini buat. Sehingga cara strategi perang Nabi ngendikan, kue ono poai jo mire ke gunung ini. Sehingga para ahli pemanah harus di atas gunung. Cara teori taktik perang rasional. Mergo panah itu lebih gede nak kau dua mengisor banter, kau mengisor mendua orang apa? Sehingga kalau kondisi di atas, para pemanah di atas normal. Cara strategi perang apa? Normal. Sehingga Nabi menang. Dua orang wong kafir kota kafir di panai kau dulur di tengok ni wong kafir terutama kalau jumlah di sini gampang wong wedok berjuara tu di jono dia tu bermacam muter sing pasukan wong kafir muter gunung jaran onto wong wedok di jono so apa sing betik keplok pas menang je padahal dia belum ngerti ya wong. Dan ini sadar orang menang tenan, sadar tapi ini kita kayak mau itu ucap, kayak gue lima nopo. Akhirnya dia betul, berdoa nopo mau kafir melarikan. Mulai orang tuh rebutan untuk rebutan orang sapi tapi ya, jarang. Orang sapi, contohnya orang sapi ini. Jarang gak nopo, entah bebek gue, ya udah. Akhirnya sahabat karena merasa menang. Tadanya yang pasti merasa menang. Yang pertama kita kaya wedo, kita kaya apa? Ya, kaya gondiman. Medun. Barang medun, dibeli orang kabur, mau muter tak? Muter gunung, terus munggah kau ngisor, kau nguri. Barang munggah saya ngindur, mau karek ganti Nabi, sampai 1-2 orang, termasuk saya Hamzah, sing lindungi Nabi. Kali Nabi ketika mengundang-undang arumat makanan kum, arumat makanan kum, jadi para pemanah, harusnya kalian di tempat temu semua. Wong wis kadung duduk misah. Baik gendelan, wong kafir di posisi dhuwur karek mana ini, termasuk Khalid bin Walid zaman kafir. Termasuk Syed Hamzah akhirnya jadi korban pembunuhan saat perang apa? Akhirnya sebagian sahabat yang loyal kalian kan Nabi, wonten sing munggah malih sehingga Nabi bisa diselamatkan. Niku mawon teng sejarah Sujawat Juru waktu Sirat Rubaiyat wa Utsmiyali. Nabi gigi serinya sempat tanggal, sempat pecah. Wajahnya juga luka. Mergo dipanahi tiang kafir, termasuk sing ndekani Zaid Hamzah yang meninggal. Ini ku perang mulai riin. Al-harbu khid'ah. Setiap perang si ada tipu. Sebab itu dalam perang kuno, ini ku mesti ninggal lo gonimah kata. Itu beda dengan perang modern. Perang modern lalian. Misalnya Israel nyerang Palestina, mau nggak wotan ke senjata. Ya orang bawa itu agak betulnya. Nah, nggak mau waris, juga orang tengen, kan warisan. Nah, perang riin boten, mesti betul apa? Dunia kata. Sehingga ketika yang menang untuk gonimah kuasa. Faham ya? Itu kenapa kan pian janggal wong perang kok gonimae pirang-pirang karena itu bagian dari trik perang. Gowo aset kata bagian dari trik perang. Termasuk kekalahan umat Islam teng perang Uhud mergo kepencut utawa tertarik kalian apa? Ada sampai Quran ngendikan menghujat sahabat, menyalahkan sahabat saat perang Uhud mergo dianggap tertarik di urusan dunia. Akhirnya. Habis. Lah dulu ketika perang Uhud kalah, yeah, Khalid bin Walid sebagai panglima perang, dia ini sadar. Lucunya pangeran ini tidak, dia ini sadar. Nak perang mau akal-akalan, aku perang demi siapa? Walhasil walawali zaman. Akhirnya Khalid bin Walid masuk nopo. Dia adalah pakar strategi perang sing ngakali sahabat 25 dilepas. Ning rumah tenan iki. 25 nopo? Dilepas kemudian muter. Muter ketika sahabat medun jupuk 25 pasukan wong kafir munggah. Akhire posisi gampang jatuh. Jadi wali. Ketika dia masuk Islam. Niku dalam sejarah juga begitu. Wonten perang Hunain, banyak perang yang panglimanya sudah Khalid bin Walid. Jadi bulus jadi Islam. Khalid bin Walid itu gendong, mantan periman, anaknya wong tukang dino. Khalid itu anaknya Walid. Walid itu randu, bisa dua anak. Mergo impoten. Itu dari sejarah-sejarah. Khalid itu anak selingkuhan. Faham? Khalid itu anak apa? Selingkuhan. Ini tentang dalam tarian-tarian. Yang berdikir, rakan-rakan. Buat saya ini jadi panglima Islam, ini kode, ya Rasulullah, sebagaimana saat saya kafir banyak bunuh orang Islam. Tobat saya setelah saya Islam akan banyak bunuh orang kafir. Hasil walawal zaman ini jadi panglima perang. Lebih pinter, ya kode. Buat pasukan Islam sewu, wong kafir tolong ewu. Nah, wong Islam tolong ewu, wong kafir sepuluh ewu. Ini kode juga lebih pinter. Nah, jadi wong Islam dikandangin. Nah, dari sini kode melebar, kita tidak memanjang. Diwakali itu Khalid memanya. Lalu itu ada pasukan di mana Khalid itu mau nugas no supaya cara saiki nak diyeye kuna maknani wal adiyati dhukha fal muriyati nama kotha fal muriyati nama muriyat itu artinya negarno jarang jarang ditegarno biye supaya melahirkan debu banyak sehingga itu dulu bagian dari strategi perang. Ada sekitar 50 orang yang ditugas, pokoknya jarang jika-jika. Sehingga posisi kita sedih, cidik itu rata toro. Buara mau Islam atau wakawet juaranya di jika-jika, pesannya yang tepuk puluhan ribu. Wah, akhirnya mau timlah, mereka nyongkoknya orang pasukan minoritas. Pasukan apa? Yang disebut, Falwuhira di Subhan, Fa'asar Nabi, Nakah, Fawasat Nabi, karena perang libatkan debu sing wis berhamburan. Gak ketok lawan mbek musuh gak ketok, kawan mbek lawan gak ketok. Sing minoritas akhirnya menang fawatat nabi. Posisi pasukan Islam itu ujug-ujug ning tengah ae wong kabeh. Wis mbuwang te duwe pet kok hasil ora ketara minoritas mbek mayo. Menang ya. Ngene dipuji dek nabi sampai akhirnya ada satu ada gium niku al-hasbu kita. Semua perang mesti pakai tipu. Tipu. Sama seperti Israel dengan Hamas juga begitu. Hamas itu satu faksi yang tidak diakui, faksi Al-Fatah. Di mana pemerintahan Palestina sekarang dipimpin oleh presiden dari Al-Fatah, yaitu Mahmud Abbas. Karena rentan-rentannya konflik internal, kemudian Hamas diserang. Dan kota yang mayoritas Hamas, bahkan 100% adalah Gaza. Tidak ada perang yang tidak memanfaatkan di budaya. Jadi pas musuh rapuh diserang. Itu tidak akan terjadi adegan Hamas dengan Al-Fatah solid. Sama seperti kasus Irak dulu, karena faksi Sunni dan Syiah itu perang terus, Kurdi dengan Saddam, Amerika bisa masuk atau sama mediator. Coba kalau satu. Itu sebab itu Quran menghitung awal dari bencana adalah ikuntum ikhwanan, kalau kamu sudah tidak bersaudara. Makanya Quran itu menghitung, mbok kamu itu ingat nikmat Allah, wa'allah fa'bina kulubikum. Termasuk yang dihitung, iskuntum a'da'an fa'allah fa'bayna wulukikum fa'asfahtum binikmatihin. Selagi satu kelompok itu masih bersaudara, maka musuh susah memecah. Tapi kalau kamu sendiri sudah menjadi faksi-faksi kecil, maka musuh mudah memecah. Nah, Khalid bin Walid itu pinter. Sahabat yang jaga Nabi di atas gunung dipecah konsentrasi. Akhirnya para sahabat saling curiga. Sing medung dianggap nianati kanjeng Nabi demi ghanimah. Jadi ana sing medung dibok ghanimah, ana sing tetep nderekno Nabi krana loro. Tapi ini tidak banding, sing nderekno Nabi itu tidak banding dengan kekuatan wong kafir sing sakniki mulai munggah ku. Akhire walhasil perang itu kalah. Ya mergo tipu daya ni Khalid bin Walid wong Islam dikira rangsangan ghanimah. Lah dulu ghanimah mesti termasuk perempuan. Perempuan yang diajak perang, wong ayu-ayu sing kanibali. Utawa lonte-lonte penari. Lan sampeyan ndelok film-film Mesir niku gambarane Hindun bojone Abi Sufyan tak nyewa Wahsi. Wahsi ku budak wireng. Niku dilatih ana cawe do ayu pornografi nari. Dadi dikai gelang bolong cilik terus kon nglatih kon manah. Dilatih terus. Bonus e kok enak kasil mateni santri ya taiku. Dadi Wahsi semangat untuk gawe untuk bonus. Habis wong ayu pornografi ini mulai boleh ada ya, mulai batal jualan. Dunia orang itu membantu harta, akta nama wanita. Terus sebab itu dia ngomong ini, Wahsi. Kue mbok parko besok abad ini, aku rasa bacok, rasa paham. Walaupun kue itu spesialis bidik hamzah, tenang. Ini hadiah itu cahiku. Nah, Wahsi tenang beda itu, budak atau hadiah wengah. Semangat ya. Tenang, Wahsi perang. Dengan segala dekat dengan sahabat, wah juga dulu sih tuh, dia fokus di sini. Hasil walawali cerita, saya hancur dia terbunuh oleh Wahsi. Karena Hinton itu seorang kanibalis, dadanya disuwek, jantungnya di apa? Jabut, jantungnya dikunyah-kunyah kalian apa? Itu yang orang Barat harus tahu. Jangan kira kalau orang diamatkan, diperbudak itu karena Islam jahat enggak. Perempuan-perempuan kafir yang ikut perang itu adalah perempuan-perempuan kami. Memang layak diamatkan. Mana ini saya ngaji pulau bermerti bahwa proses amat itu panjang karena mereka itu jauh orang-orang kanibal. Artinya dengan mental hidup yang kayak itu orang sudah meninggal dicacah terus jantungnya dikunyah. Lu kalah kok istri mau dibadek no amat. Iku orang Islam JAB. Jadi gimana? Kalah mau istri mau dibadek no. Amat itu dia itu ditawari, dikawin oleh, diberbudak oleh. Dia itu Oma Malakat. Jangan katakan, itu kan sama seperti zaman kasus PKI, ada Berwani. Ya sebuah versi cerita, sebuah versi Orde Baru, sebuah versi Mas. Tapi yang jelas banyak sejarah yang menunjukkan betapa ada kekejaman wanita. Dalam cerita keraton, kesultanan mana saja juga banyak racun yang diminum raja lewat trik-trik para wanita suruhanmu musuh. Ada orang Barat juga harus melihat ini, jangan hanya melihat bahwa Islam memperbudak utawa ndadekno wanita-wanita sebagai gundik, sebagai tawanan wanita yang diajak perang yang kemudian amat itu punya saudara demikian, mereka orang-orang alim yang kanibalis. Sekalau ada kesempatan ya bunuh bahkan mengunyah. Paham ya? Artinya ya memang layak diamatkan karena perilakunya kayak ini. Itu kan mirip cerita kayak zaman PKI ada Berwani. Cerita jenderal revolusi di silat-silat dan sebagainya. Memang cerita itu sudah macam-macam ya secara pengamatan sejarah, secara kontroversi. Tapi kita punya bukti banyak cerita seputar bahwa banyak wanita setelah dididik melebihi jahat ketimbang lelah. Memang belum cerita versi-versi Barat atau versi Asia. Banyak kan raja dijaya, enggak ada yang bisa mengalahkan. Akhirnya musuhnya kirim itu ayu, salahannya api an macam-macam, jebule kok meletak. Nah jadi bujurnya sendiri itu naruh racun, sehingga itu rajanya mah. Kita punya sejarah panjang dulu ketika era ya era negara kita sudah gitu. Gara-gara perempuan dari Jepang suka kekirin dunia Indonesia rakaru. Indonesia perang dari Jepang, itu negara Hongkong. Itu kekirin bukan karu. Artinya ya, Barat yang menuduh Islam begitu harus berpikir. Sebetulnya kalau perperan, wanita yang ikut perang yang kemudian kalau kalah jadi aman, itu bukan sembarang wanita, wanita-wanita yang ikut andil dalam pembunuhan. Faham ya? Sehingga kalau kalah ya layak dijadikan. Kayak kasusnya Hinton itu. Ketika saya sambil gak buntut, cik dirobek dadanya, diambil dan dikunyah-kunyah. Mau saking menuju ke benci dari kita, kalau ngotot orang tidak tenang, bener lah ketekal terus dia bukti. Yo pelecehan, berku mantan wanita terhormat, si ngambung tu apa si mantan bu. Ya itu kalau terus warnai, wong Cina juga biasa numpak alpat, jadi si berku satu tangbe, benjat. Ya memang salah, jelas salah, tapi ina nih, wong nak wes. Disalahi wong tinggi. Kaya apa rasane mak-mak ning wanita bermartabat bareng dadi amat untuk tukang sayur. Dadi salah jatahe wong tukang be. koyo opo hinane koyo. Tapi memang layak dihinakan karena dia juga punya mental membu. Jadi dulu perang itu masih begitu. Di antara sistem pengelabuan adalah melibatkan banyak harta dan wanita supaya untuk mencap konsentrasi lah. Sehingga sama nasib kaget kenapa dalam Islam masih mengakui sistem amat dulu. Yaitu karena amat ini berangkat dari wanita-wanita yang sebetulnya punya mental membunuh. Wahati ulang to atau sirokabe Allah hai Allah wa rasulahu lan utusan Allah in kuntum lamonono sirokabe mu'mini na itu iman kabe hakkan kelawan bener innama mu'minu nangis ni utai mu'min kabe mu'min sejati ayu kami lu nabi iman jadi sing sempurna iman iku ala dina iku wang ada idha zikir Allah kan inggal menalikan itu disebut sopa Allah wa Allah hai wahidu itu kese ancamannya Allah wajilat mengkawati ekhofat mengkawati apa kulubu mabati ni ala dina. Wajah tu lihat lah mengenalkan itu dua cowok alih ini mengatasi mukminin opo ayat dulu opo ayat ayat yang opo jadi iman. Mongko nambah opo ayat yang mukminin apa ni iman iman ya atas tiga sebesi bener. Wa ala robbi lan mengatasi pengiran ni Allah dina ya tawakalun apa tu tak wakal opo Allah dina di iklan opo. Yatiku nanti kita podo percaya. Yatiku nanti kita podo percaya sopo mukminin kelawan opo. Ebihi kita kelawan opo. Yatiku nanti percaya sopo mukminin. Labi ulihi urakok kelawan saliannya Allah. Allah dina rupanya wakai yuki munakang di menengno sopa Allah dina sholat ayah sholat. Ya tuna tekesena kami sopa Allah dina dihaklan sholat dihuku dihaklan sakhaknya sholat. Wami malam sangi perkara roda kena bungkang rezeki ini ingsun. Aktoin aku tekesema ini ingsun bumeng Allah dina disikuna kodoh. Ngelakoni infak sopa Allah dina begitu adilah. Ulai tadi mengkon-mengkon kakek ilmu suku nanti kisikan jenisifati kakek dimaklan perkara dikrokan disebut apa. Kumiyo lai kayu mukmin nang mukmin kabeh hakon lan bener. Esit konteks iki lan bener bila sak ke lan tanpa keraguan. Lalu kita dapat di ulai kada roja tunde guru guru kerja emanan di titik sira ke tempat kitchen atau di dalam suara. Ai darok di ilmu gue pangerane al mukmin. Wa mahfirat lan pengampunan bagi kun nanti di kali pun kan mulio kan aku kitchen nanti di dalam suara. Kamu aku sadar.